wasahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al Hidayah Qasari rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan, dan kita masih melanjutkan pembahasan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang hadis tentang tiga orang yang bertanya bagaimanakah kepada para istri Nabi tentang bagaimanakah ibadah Nabi ketika di rumah. Kemudian mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit, lantas mereka berikrar ya, untuk meninggalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang pada dasarnya mubah, namun mereka maksudkan dengan meninggalkan hal yang mubah tersebut untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Ada yang berikrar akan meninggalkan tidur di malam hari, ada yang berikrar untuk meninggalkan makan di siang hari, dan ada yang berikrar untuk meninggalkan hubungan atau kemudian hubungan dengan lawan jenis, yang itu semua pada dasarnya adalah hal-hal yang mubah, dan yang mubah pada dasarnya ya dikerjakan boleh, tidak juga boleh. Akan tetapi meninggalkan hal yang mubah ini menjadi satu hal yang tercela, bahkan dicela dengan celaan yang sangat keras ketika motivasinya adalah untuk beribadah, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak semua meninggalkan hal yang mubah itu satu hal yang mubah. Tidur itu tentu satu hal yang mubah. Pada dasarnya adalah hal yang mubah. Orang mau tidur boleh, mau tidak tidur juga boleh. Namun ketika seorang itu bertekad dan berikrar untuk meninggalkan hal yang mubah dalam hal yang tidur karena motivasi berlebih-lebihan dalam beribadah, menjadi satu hal yang tercela. Maka tentang hadis ini disampaikan di penjelasannya fa fi hadza dalilun. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya selayaknya seorang muslim itu bersikap pertengahan dalam masalah ibadah. Bahkan sepatutnya seorang muslim itu bersikap pertengahan dalam semua perkara, baik itu perkara ibadah ataupun perkara bukan ibadah. Seorang muslim idealnya bersikap pertengahan, jangan punya sifat berlebihan yang ini ujungnya adalah menyusahkan diri sendiri. Li'annahu in qasara, maka jika seorang itu seenaknya tidak punya semangat dalam ibadah, maka hilang darinya ganjaran yang banyak. Namun jika seorang itu mempersulit diri sendiri dalam ibadah, maka pada akhirnya dia akan jemu, akhirnya tidak mampu, akhirnya mundur kembali ke belakang. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim dalam seluruh aktivitasnya bersikap pertengahan, tidak berlebihan, baik itu aktivitas ukhrawi ataupun aktivitas duniawi. Misalnya aktivitas duniawi, maka ketika orang itu ingin diet ya, maka tidak perlu berlebihan, akhirnya anti makan ya, akhirnya susah sendiri. Karena apa? Karena berlebihan dalam ingin diet, anti kegemukan, akhirnya menyiksa diri sendiri. Ya, ketika orang mau kemudian aktivitas duniawi, misalnya kekhawatiran tentang gula darah yang tinggi, maka tidak perlu berlebihan. Berlebihan tidak baik. Akhirnya tidak pernah mengkonsumsi yang bersifat ya, mengandung gula, akhirnya malah kekurangan gula darah. Ini juga tidak benar. Maka seorang muslim ya, hendaknya bersikap pertengahan, ya, tidak berlebihan dalam semua perkara, baik perkara ukhrawi, perkara akhirat, perkara ibadah ataupun perkara dunia. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innal munbita la ardan qata' wala dhahran abqa." Sesungguhnya unta yang terus-menerus dipekerjakan. Mumbit artinya alladhi yamsi lailan wal naharan daiman. Unta yang diminta oleh pemiliknya, pengendaranya untuk berjalan siang dan malam terus-menerus tidak pakai istirahat. Maka ada orang yang semangat untuk segera sampai tempat tujuan, nunggang unta, untanya tidak dikasih, namun cara nunggangnya berlebihan. Cara nunggangi unta tadi berlebihan, untanya dipaksa untuk terus-menerus berjalan siang dan malam, tidak diberi istirahat. Apa yang terjadi kata Nabi, la ardan qata', maka tidak ada jarak yang berhasil dia tempuh. Maka target bisa menempuh sekian ratus kilo itu tidak terwujud, karena baru sekian kilo dia sudah tipar, dia sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Maka hasilnya la ardan qata', tidak ada jarak perjalanan yang berhasil qata'a dia tempuh, wala dhahran abqa, tidak pula dia sisakan dhahran kendaraan yang bisa ditunggangi. Unta yang dipaksakan untuk berjalan terus menerus ini nanti ujungnya dia akan sama sekali tidak bisa digunakan. Maka dikira dengan seperti ini maka segera tercapai target dan tujuan sampai 100-500 kilo misalnya, dipaksakan terus menerus sampai tersebut, misalnya baru sampai 300 kilo tidak bisa ngapa-ngapa. Mau dicambui maka dia sudah cuma menderum begitu saja, berhenti. Mau dicambui sekeras apapun dia milih diem saja, tidak bisa diapa-apakan. Maka jarak muluk-muluk, jarak tempuh muluk-muluk yang ingin dicapai tidak terwujud, kendaraan pun tidak tersisa karena dia mogok yang sudah tidak bisa lagi diobati. Lain hanya kalau tadi dia pakai secara bijaksana, dikasih istirahat, dikasih istirahat, maka dikasih istirahat sementara sebentar, maka masih bisa lanjut lagi, nanti istirahat lagi, bisa lanjut lagi sampai ke tempat yang dituju. Kalau diporsir habis-habisan sampailah pada titik jenuh, tidak bisa lagi diapa-apain. Bal yut'ibu dhahrahu, karena dia cuma mencapaikan punggung binatang unta tersebut, yang pada gilirannya akhirnya unta tadi tidak mampu melanjutkan perjalanan karena dia kecapean, kemudian dia kelelahan, dia cuma maunya duduk saja. Maka inilah gambaran yang Nabi berikan untuk orang yang memporsir tenaganya berlebihan untuk beribadah. Orang yang memporsir habis-habisan tenaganya untuk ibadah dan ibadah pol-polan, itu Nabi gambarkan sebagaimana musafir yang memaksakan untanya untuk menempuh jarak tempuh yang jauh tanpa kenal berhenti dan istirahat. Akhirnya untanya mogok, tidak bisa diapa-apakan, dan tidak lagi mau melanjutkan perjalanan. Ditunggu juga tidak akan berubah. Akhirnya dia harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Untanya sudah berhenti di situ, mau kemudian dikasih istirahat, dia sudah ngambek, kepala basah, sudah mentok, tidak bisa, dan tidak mau lagi dirayu, tidak mau lagi diupayakan untuk bisa dimanfaatkan. Ya sudah, akhirnya musafir ini melanjutkan perjalanannya jalan kaki. Ini dikarenakan kesalahan dia sendiri sejak awal, memaksa untanya untuk ngoyo, untuk berlebih-lebihan. Nah, demikian keadaan orang yang mengadakan perjalanan menuju akhirat, ketika dia porsir habis-habisan, nanti ada satu titik jenuh, setelah itu dia akan mokok. Setelah dia mokok, mau dikasih nasihat, mau dikasih wejangan, mau ini kiri kanan, dah dableknya setengah mati. Bisa dipastikan kalau bisa dapat hidayah kembali itu sebuah hal yang luar biasa. Kata orang kita namanya itu mukjizat, dia bisa insaf lagi. Kenapa? Karena dia telah sampai pada titik jenuh dikarenakan pol-polan kemarin berlebihan dalam mengungkapkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertengahan dalam beribadah itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah sepatutnya bagi Anda wahai seorang hamba Allah untuk menyusahkan diri Anda, namun berjalanlah pelan-pelan. Dan sebagaimana hadis yang lewat bahasanya, amal yang paling Allah cintai adalah yang paling rutin dan paling kontinu meskipun sedikit. Maka dalam perjalanan kita dalam beribadah kepada Allah, maka kita perlu istirahat. Namun di sisi lain, la tuqasir, jangan seenaknya, jangan gampang ke, jangan semaunya. Namun di sisi yang lain, wala tazid, namun jangan juga overdosis. Overdosis tidak baik. Kurang dosis, semaunya, seenaknya, tidak ada semangat untuk beribadah juga tercela. Fa innal khairal hadyu hadyu Muhammadin ahdun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik keteladanan dalam beribadah adalah keteladanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mohon pada Allah agar Allah jadikan kita semua manusia-manusia yang bersemangat untuk mengikuti keteladanan yang Nabi berikan, menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanati'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian Nabi sampaikan sebanyak 3 kali. Yang dimaksud dengan mutanati'un, orang-orang yang berlebihan, adalah al-muta'ammikun, orang yang mendalam-dalami sesuatu yang tidak perlu didalam-dalami. Al-mutasyaddiduna, orang yang menyusah-nyusahkan diri, fi ghairi mawadi'it tasydid, di sikon-sikon yang tidak perlu disikapi dengan sikap yang berlebihan dan menyusahkan diri sendiri. Penjelasannya di sini penulis Riyadhus Salihin rahimallahu taala menukil dan mengutip hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanati'un, binasalah orang-orang yang berlebihan. Nabi sampaikan 3 kali. Yang dimaksud dengan halak adalah kebalikan dari al-baqa, kebalikan dari awet dan bertahan lama. Artinya mereka orang-orang yang berlebihan itu akan rusak dan merugi. Dan al-mutanati'un adalah orang-orang yang mempersulit diri sendiri dalam urusan mereka. Boleh jadi urusan agama, boleh jadi urusan dunia. Mempersulit diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Contoh menyusahkan, mempersulit diri sendiri dalam urusan dalam urusan dunia, contoh yang tadi kita sampaikan, ada orang semangat diet sampai-sampai anti makanan, akhirnya malah jatuh sakit gara-gara tidak mau makan. Ini menyusahkan diri dalam urusan dunia, akhirnya benar apa yang Nabi katakan, binasa dia karena anti dengan gemuk, akhirnya dia susahkan dirinya sendiri, jatuh sakit karena tidak mau makan. Jatuh sakitnya itulah kebinasaan yang dia dapatkan sebagaimana yang Nabi telah kabarkan. Oleh karena itu maka terdapat dalam hadis yang lain, la tusyaddidu fayusaddidallahu alaikum, janganlah kalian menyusahkan diri kalian sendiri yang tidak diperlukan, sehingga dampaknya Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan kalian. Ya, dampaknya Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan kalian sendiri. Di antara contoh ya, tentang dalam bab ini adalah, lihatlah kisah Bani Israel ketika salah satu dari mereka membunuh ya, salah satu dari Bani Israel, fadaru fiikum, dan mereka bertengkar tentangnya, siapakah pembunuhnya. Mereka berselisih tentang siapakah pembunuhnya, sampai-sampai hampir-hampir terjadilah fitnah, terjadilah perang saudara di antara sesama Bani Israel. Ya, terjadilah fitnah, yaitu antathura bainahum, terjadilah kerusuhan, perang saudara di antara mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada mereka, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Yaitu maksudnya, sembelihlah seekor sapi, kemudian ambillah satu bagian dari badan si sapi, pukulkan kepada orang yang terbunuh tersebut. Maka orang itu akan hidup, orang yang mati itu akan bangun dan akan menceritakan kepada kalian siapakah pelaku pembunuhan, siapakah yang membunuhnya. Dan ternyata ya, simple sebenarnya apa yang Nabi diperintahkan oleh Nabi Musa, bunuh, sembelihlah seekor sapi. Ya, ada sapi, disembelih, begitu saja selesai. Namun ternyata mereka malah merespon perkataan Musa dengan mengatakan, wahai Musa, apakah engkau jadikan kami sebagai bahan olo-olohan? Kita ini ribut bahas tentang siapakah pelaku pembunuhan, apa hubungannya kok malah disuruh nyembelih sapi, emangnya suruh pesta daging sapi? Ya, ini tidak ada hubungannya. Apa berarti kamu ini mau jadikan kami bahan olo-olohan? Negative thinking dengan seorang nabi. Ya, negatif thinking, mengedepankan buruk sangka, ya, dan ya, negatif thinking kepada orang lain, bahkan seorang nabi. Ya, ini artinya, apakah engkau tidak katakan pada kami, sembelihlah seekor sapi, pukulkanlah sebagian badan si sapi tadi kepada korban pembunuhan, kemudian dia akan bisa cerita tentang siapakah yang membunuhnya. Ya, demikian yang mereka katakan. Padahal seandainya mereka mau pasrah dan menyerahkan dan wasallamu dan menyerahkan diri pada ketentuan Allah dengan menyembelih sapi apapun, maka akan terwujudlah apa yang mereka maksudkan dan mereka inginkan, yaitu mengetahui identitas pelaku pembunuhan. Akan tetapi mereka berlebih-lebihan, akhirnya mereka susah sendiri. Dengan mereka mengatakan, wahai Musa, doalah untuk kami kepada Tuhanmu supaya menjelaskan kepada kami mahia, apa itu ya, apa atau berapa usia sapi yang perlu kami sembelih. Setelah itu berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apa warna sapi itu. Kemudian masih ditambah lagi, mereka mengatakan kepada Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami tentang sapi itu, yaitu apa aktivitas si sapi, apakah dia dipekerjakan ataukah tidak. Ya, maka di malah tanya macam-macam, ya, umurnya sapi, warnanya sapi, kegiatannya si sapi, ya, semuanya ditanyakan. Akhirnya menyulitkan diri sendiri. Wa ba'da an syaddata 'alaihim, dan setelah mereka setelah itu Allah pun menyusahkan mereka. Akhirnya pun mereka bisa menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak bisa mendapatkan sapi yang dimaksudkan. Bukan cari dengan susah payah mereka cari, dan di berita Israelia disebutkan setelah mereka keliling macam-macam, maka sapi yang dimaksudkan cuma ketemu satu saja, tidak ada pilihan yang lain. Padahal orangnya tidak niat jual, sudah bayar. Sudah ketemu cuma satu, tidak ada pilihan yang lain. Yang punya tidak mau jual. Ya, kalau yang punya tidak mau jual, tidak ada minat untuk menjualnya, maka harganya ya, harga yang luar biasa. Ya, di kisah Israiliyah disebutkan harga sapi tersebut adalah emas semuat ya, kulit si sapi. Emas semuat si kulit sapi tadi, sapinya dikuliti, dikeliti. Wah itu nanti kalau kemudian kemudian dibentang lebar, dipegang di empat sisi dan taruh emas sebanyak-banyaknya. Ya, sepenuh itu, sekuat itu, sepenuh itu, nah itu harganya. Itu harganya. Ya boleh jadi tidak tahu sekintal atau dua kintal emas harganya. Karena awalnya tidak, jadi itu cuma pilihan satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain dan orangnya tidak niat jual. Akhirnya mereka, ya intinya mereka menyesakan diri sendiri dengan gara-gara perbuatannya yang tanya ini, tanya itu, padahal ya, sebenarnya maksud Allah adalah sederhana saja. Kemudian demikian juga termasuk ya, di antara contohnya adalah mempersulit diri sendiri dalam ibadah. Dengan seorang itu mempersulit diri sendiri, menyusahkan dirinya dalam sholat, puasa atau yang lain, padahal Allah berikan kemudahan padanya. Ya, maka jika seorang itu menyusahkan dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang memang Allah mudahkan, maka dialah orang yang binasa. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sakit, terutama di bulan Ramadan. Ya, ingat bahasanya Allah membolehkan bagi orang yang sakit, yang betul-betul sakit, untuk tidak berpuasa ketika dia sakit, ya, karena dia membutuhkan makan dan minum. Akan tapi ada sebagian orang yang sakit karena semangatnya, ya, semangat ya, dan niatnya yang baik, namun dengan cara yang tidak benar. Nah, semangat untuk berpuasa, maka dia menyusahkan dirinya sendiri dengan ngotot bertahan untuk tetap berpuasa, padahal dia butuh makan dan minum untuk kesembuhannya, untuk proses kesembuhannya. Maka ini contoh dari orang yang mempersulit diri sendiri dalam ibadah. Fahadha aidan naqulu innahu, maka orang seperti ini kita komentari tepat padanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanati'un. Maka gara-gara sikapnya seperti itu, maka sakitnya ternyata tambah parah. Ya, tambah parah, atau kemudian proses kesembuhannya tambah semakin panjang disebabkan karena sikap berlebih-lebihan. Demikian juga berkenaan dengan pembahasan tentang masalah akidah, demikian juga perbuatan sebagian para pelajar agama yang bersungguh-sungguh, yang rajin dalam bab tauhid, namun sampai derajat berlebih-lebihan. Kita jumpai sebagian mereka ketika menjumpai sejumlah ayat atau hadis tentang sifat Allah Azza wa Jal, mereka kemudian yunaktibuna anha, membongkar-bongkarnya sampai dalam-dalam yang tidak diperintahkan. Mereka bertanya dengan pertanyaan yang tidak dibebankan dan diwajibkan kepada mereka, pertanyaan-pertanyaan yang tidaklah ya, berjalan di atasnya salaful ummah, generasi dahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat tabi'in dan para imam penebar hidayah setelah mereka. Maka kita jumpai salah satu dari mereka membongkar-bongkar berbagai hal ya, yang itu termasuk perkara-perkara yang tidak dibebankan, ya, tidak diperintahkan. Ini semua dilakukan tanatu'an wa tasyaddukan, adalah bersikap berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan. Kita katakan pada mereka, cukup bagi kalian, longgar bagi kalian apa yang longgar, ya, menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, fa'amsiku, oleh karena itulah berhentilah, enggak usah kemudian berlebih-lebihan. Maka jika kalian tidak merasa lapang dengan apa yang dianggap lapang oleh para sahabat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kelapangan kepada kalian. Maka percayalah dan yakinlah, ya, yang terjadi anda akan terjumus dalam kesusahan, kesempitan, waqalaqin dan kecemasan hati. Contohnya ada sebagian orang ya, Yaqulu ba'dun nas, sebagian orang mengatakan innallaha azza wa jalla lahu asabi kama jaa fil hadis sahih. Dan sebelumnya tentu satu hal yang perlu kita ketahui bahasanya Allah azza wa jalla memang memiliki jari sebagaimana dalam hadis yang sahih inna quluba bani adama kullaha baina asbu'aini min asabi rahman. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Semuanya seperti satu hati saja. Kemudian Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Nah, isi hadis ini tentu satu hal yang benar karena hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Maka kontennya wajib kita imani. Namun sikap yang tidak benar adalah manakala ada orang yang berlebih-lebihan mengkaji hadis ini dengan membahas jika demikian jari Allah itu berapa jumlahnya, apakah kemudian ada ruas-ruasnya, per jarinya itu ada berapa ruas, ada ruas jari dan seterusnya. Maka ini contoh berlebih-lebihan dalam mengkaji hadis-hadis atau dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita wajib mengimani hadis atau isi hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rabb kita Jalla wa'ala itu turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka adalah contoh sikap berlebih-lebihan yang terlarang dan tidak dituntunkan. Pertanyaan seperti apakah cara turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah Allah cara turun Allah di sepertiga malam. Padahal sepertiga malam itu muter di seluruh penjuru bumi. Kalau jika demikian berarti Allah itu nazilun daiman, turun selalu, selalu turun di bumi dan selalu berada di bumi. Karena sepertiga malam itu muter dari satu bagian bumi ke bagian yang lain. Wa ma asbaha dzalika minal kalam, dan pertanyaan atau perkataan serupa dengan itu, yang ini semua adalah pertanyaan yang tidak ada ganjarannya. Dan seorang tidaklah terpuji manakala bertanya dengan pertanyaan semacam ini. Bahkan pertanyaan semacam ini lebih dekat kepada dosa daripada selamat dari dosa, dan lebih dekat kepada celaan daripada ujian. Karena pertanyaan-pertanyaan di atas adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk kita tanyakan. Dan ini adalah membongkar-bongkar dan bertanya tentang hal yang gaib. Wala yas'al anha man huwa khairun minhu, dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidaklah ditanyakan oleh manusia yang jauh lebih baik. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pertanyaan yang tidaklah ditanyakan oleh orang yang paling antusias untuk mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Oleh karena itu kita wajib untuk menahan diri dari pertanyaan model-model ini. Namun sikap yang tepat adalah kita respon dengan sami'na wa ata'na wa shaddaqna. Kami mendengar, kami taat, dan kami percaya, dan kami imani. Adapun membahas berbagai hal yang ini merupakan hal-hal yang bersifat gaib yang tidak ada beritanya dan penjelasannya, maka tidaklah diragukan ini adalah diantara bentuk at-tanattu', ini adalah bentuk berlebih-lebihan. Maka contoh yang lain, contoh kedua yang disampaikan di sini tentang sikap berlebih-lebihan adalah bertanya yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sikap yang benar berkenaan dengan berita tentang Allah adalah kita imani apa adanya. Jika tidak ada berita lebih lanjut tentang hal tersebut, maka tidak perlu ditanyakan. Misalnya Allah mengkabarkan kepada kita kalau Allah itu mendengar, Allah tidak ceritakan kepada kita bagaimanakah cara Allah mendengar, apakah kemudian Allah punya telinga, Allah tidak cerita, Allah tidak menceritakan hal tersebut, maka tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dibahas. Yang wajib, kewajiban kita adalah iman, percaya, yakin Allah Maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak Allah dengar. Selirih apapun ucapan itu pasti Allah dengar. ataupun teknis Allah mendengar perkataan hamba-hambanya, maka itu tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu ditanyakan. Kemudian di antara contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh sebagian pelajar agama yang memasukkan kemungkinan-kemungkinan akal ketika membahas dalil, dalil berupa lafziyah, teks Quran dan sunnah. Maka kita jumpai ada orang yang mengatakan demikian dan demikian, sehingga terlantarlah dan sia-sialah kandungan teks, sehingga malah isi teks seluruhnya itu jadi marjuh dan tidak kuat dan tidak bisa disimpulkan hukum darinya. Dan ini adalah satu hal yang keliru. Namun sikap yang benar, maka pahamilah berdasarkan zahir teks yang ada dan tinggalkanlah kemungkinan ini dan itu. Fa innana law salatna, karena seandainya kita mengedepankan kemungkinan-kemungkinan akal terhadap dalil-dalil lafzi, dalil-dalil berupa teks kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tersisa satupun hadis ataupun satupun ayat yang bisa dijadikan dalil. Karena setiap teks ayat Quran dan sunnah nanti akan bisa disanggah dengan la'awda alaiha kulla syai', bisa akan didatangkan bantahan-bantahan dengan kemungkinan-kemungkinan ini dan itu. Dan padahal perkara-perkara tadi, kemungkinan-kemungkinan tadi boleh jadi hanyalah kesangkaan dan khayalan dari setan yang diberikan oleh setan kepada hati seseorang untuk mencabut atau untuk menggoyang akidahnya, keyakinannya dan imannya, waliyadu billah. Maka di antara contoh sikap berlebih-lebihan dijumpai pada sebagian orang ketika telah meyakini satu pendapat yang boleh jadi pendapat itu semata-mata akalnya. Maka ketika dijawab, diingatkan dengan hadis ini dan itu, maka direspon dengan boleh jadi maknanya demikian, boleh jadi maksudnya demikian, boleh jadi maksudnya demikian, sehingga pesan pokok di hadis tersebut malah jadi terlantar dengan mengajukan kemungkinan-kemungkinan ini dan itu, yang itu sebenarnya kemungkinan tersebut adalah kemungkinan yang sebenarnya jauh. Maka misalnya satu hal yang patut untuk kita ketahui, kita sadari bahasanya musafir ketika mengadakan perjalanan, maka kalau mau sholat tetap wajib berwudu dengan air. Dan demikianlah para sahabat, ketika mereka safar, mereka berwudu dengan air untuk sholat. Untuk sholat mereka cari air. Musafir itu boleh tayamum manakala tidak ada air dan tidak menjumpai air. Dan ada satu pendapat yang dinilai sebagai pendapat yang nyeleneh, yang mengatakan bahasanya musafir meskipun ada air boleh tayamum. Akhirnya gimana responnya dengan hadis-hadis yang menceritakan para sahabat mereka berwudu? Maka mereka mendatangkan kemungkinan itu satu hal yang boleh, namun bukan berarti tayamum terlarang. Nah, ini satu hal yang afdol, itu berwudu, namun bukan berarti itu terlarang. Adanya sahabat yang berwudu bukan berarti dimungkinkan ada sahabat yang juga tayamum. Padahal hadisnya jelas gamblang menceritakan sahabat Rasulullah dan demikian juga Rasulullah. Itu situasinya situasi safar, mereka berwudu dan tidak tayamum. Namun dijawab dengan boleh jadi ada sahabat yang tayamum cuma tidak terekam di situ. Atau kemudian dikatakan bahasanya ini menunjukkan boleh bukan berarti tayamum terlarang. Maka pesan pokok dari hadis jadi nihil, hilang dikarenakan didatangkanlah ini. Boleh jadi maknanya demikian, boleh jadi dan demikian. Maka ini cara membaca dalil yang tidak benar. Cara yang benar dalam membaca dalil tadi telah disampaikan. Maka pesan zahir yang ada dalam hadis, dalam ayat, itulah yang wajib kita pahami dan kita tangkap, dan baru boleh dibelokkan ini dan itu manakala ada alasan-alasan yang kuat yang mengharuskan demikian. Demikian juga contoh yang lain dari sikap berlebihan adalah perbuatan sebagian orang yang berlebihan dalam masalah wudu. Ya, misalnya kita jumpai ada orang yang berwudu tidak merasa cukup dengan 3 kali setiap anggota wudu, namun bahkan sampai 4 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih, ya. Sampai-sampai kemudian 1 gentong penuh air itu dipakai dia untuk berwudu dan belum selesai, ya. Padahal itu sudah cukup untuk 50 orang dipakai sendirian airnya karena merasa belum sah, merasa belum cukup, ya. Padahal sudah basah semua, ya. Wajahnya itu sudah seluruhnya tidak ada yang tersisa, yang kering, ya. Mungkin merasa saya belum sempurna dalam basuh wajah, masih basuh wajah, sehingga basuh wajah 100 kali, ya. Nanti basuh tangan 100 kali, ya. Inilah orang yang terkena was-was, ya, was-was toharah, ya, orang yang terkena was-was toharah. Maka di antara bentuk godaan setan adalah penyakit was-was, dan was-was itu ada, ya, ada was-was, ya, yang sering dijumpai ada was-was toharah. Orang merasa berwudu, sudah berwudu namun merasa belum berwudu. Orang sudah mandi junub namun dia merasa belum mandi junub. Sampai air itu 1 bak penuh habis dia merasa saya belum selesai mandi junub. Padahal sudah 1 bak habis. Ini penyakit was-was. Ya, dan penyakit was-was ini karena sikap berlebihan dan sekaligus dampak berlebihan. Ketika orang itu berlebihan dalam masalah thaharah, maka setan bisa masuk kemudian mendorong dia dan membuat dia terkena was-was. Ya, terkena was-was. Ya, maka ada orang berwudu enggak merasa cukup dengan 3 kali, 4, 5, 10, 7 bahkan lebih. Wa fi afiyatin min dzalik, padahal dia sebenarnya itu aslinya adalah tidak memerlukan itu semua. Ya, maka disebutkan dikisahkan bahasanya Ibnu Abbas itu berwudu. Maka setelah dia berwudu ternyata wijhatul ardi, arah tanah yang di bawah, ya, di bawah beliau, ya, di mana beliau berwudu di situ, ternyata tidak ada di tanah tempat beliau berwudu kecuali naqtun minal ma, 1 tetes air saja. Dia berwudu ala masa silam, ya. Itu kemudian berwudu, ternyata di kakinya itu cuma ada 1 tetes air saja yang membasahi tanah. Kenapa bisa demikian? Min qillatin mayastamilu minal ma, karena demikian ngirit dan sederhananya dan sedikitnya penggunaan airnya. Sampai-sampai tidak ada yang netes, ya, sampai-sampai tidak ada yang netes ke lantai kecuali 1 tetes saja. Semuanya, ya, sudah tertetes, enggak sampai yang untuk basuh wajah, enggak sampai itu netes ke tanah. Yang dipakai untuk membasuh tangan juga enggak sampai ada yang, ya, netes ke tanah. Kecuali cuma 1 tetes saja. Nah, ini maka ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, berarti maka artinya air yang dipakai demikian iritnya. Ya, ini contoh wudunya sahabat. Lain hanya dengan orang yang terkena was-was dan orang yang berlebihan. Ya, maka air yang dipakai luar biasa banyaknya. Wabak dunas, dan sebagian orang kita jumpai berlebihan dalam masalah toharah dengan air, maka Allah pun membuat dia kesulitan, yaitu dengan, ya, dia mengalami penyakit was-was. Fa innau idza istasala ma hadil wasawis, dan jika orang itu mengikuti was-was hatinya, ya, maka basuhan 4 kali, 5 kali, 6 kali ataupun lebih dari itu tidak akan pernah cukup, karena dia larut bersama setan yang menggodanya sehingga mengeluarkannya dari antaurihi, ya, dari keadaannya. Hatta yakula hal ahadun aqilun yatasarrafu hadza tasarrufa, ya, sampai-sampai ya, kita akan komentari, adakah seorang yang berakal sehat yang berbuat dengan perbuatan dan tindakan semacam ini. Demikian juga jika seorang itu terkena was-was dalam mandi junub, maka kita jumpai dia capek sekali, sampai-sampai yang lihat itu kasihan, ya. Dia capek sekali dengan capek yang luar biasa ketika mandi, karena satu bak besar itu, ya, dipakai untuk mandi dan dia merasa belum mandi, ya. Karena kemudian dan ini disebabkan karena berlebihan, dia mau memastikan semua sisi badannya itu basah. Akhirnya karena berlebihan dia masukkan air ke dalam hidungnya, masukkan air ke dalam hidung, biar semuanya basah, ini mandi junub, ya. Kemudian dia masukkan airnya ke dalam lubang hidungnya, min kharaihi. Ya, supaya apa? Semuanya basah, rambutnya supaya juga, rambut hidung juga basah karenanya. Ya, wakul akhirnya kita sendiri yang kasihan. Ya, kita sendiri yang mengetahuinya, kasihan sekali. Tidak seperti itu mandi junub, tidak harus berlebihan seperti itu, tidak sampai harus neteskan air ke dalam telinga, tidak harus kemudian neteskan air ke lubang hidung, cukup ini basah, tidak perlu harus kemudian dalemannya sana basah, cukup bagian luar hidung saja yang basah, tidak harus sampai sana basah, tidak perlu demikian. Namun kenapa ada orang yang sampai demikian? Ya, diantaranya karena was-was dan dikarenakan, dan ini semua adalah termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, binasalah orang-orang yang menyusahkan diri, repotlah dan menderitalah orang-orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Maka intinya semua orang yang menyusahkan dirinya sendiri dalam perkara yang Allah berikan padanya kelapangan, maka dia termasuk dalam hadis ini, wallahul muwafiq. Maka berkenaan dengan was-was, ya, maka tadi ada was-was toharah, ya, was-was toharah, perlu jadi wudu sampai bolak-balik, sampai ya, berliter-liter air itu dihabiskan dan merasa belum sempurna wudunya, mandi sampai kemudian berkalon-kalon air dan dia merasa belum selesai mandinya. Dan dijumpai oleh salah satu ulama di masa silam, ada ulama yang namanya Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala, dia ditanya oleh seorang yang terkena penyakit was-was. Ya, dia ini sudah mandi junub. Mandi junubnya dengan mandi di sungai. Semuanya sudah basah apa? Dengan nyemplung di sungai. Bayangkan, sudah nyemplung di sungai. Apa yang bagian mana yang masih tersisa kering? Dipastikan tidak ada. Semuanya sudah basah kuyup. Setelah itu karena dia punya penyakit was-was, ya, baru saja selesai mandi di sungai, dia nemui sang ulama Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, ya, bahasanya, ya, saya baru saja mandi di sungai, ya sudah kemudian, ya, baru saja mandi di sungai, kemudian ini saya menghadap Anda. Namun meskipun saya telah mandi di sungai, saya merasa belum mandi junub. Saya masih merasa belum mandi junub. Ya, bagaimanakah pendapat Anda tentang hal ini? Padahal dia sudah nyilem, ya, sudah masuk, sudah menyelam, kemudian muncul, kemudian soal ulama tanya, ini saya sudah mandi di sungai, pakai nyilem, keluar lagi. Udah, tapi saya belum merasa mandi junub. Maka apa pendapat Anda tentang saya? Maka jawaban beliau, Anda tidak wajib sholat. Anda tidak wajib sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Perasaan semacam itu tidaklah terjadi kecuali orang sinting, orang gila. Dan orang gila tidak punya kewajiban sholat. Sudah, tidak usah sholat saja, tidak apa-apa. Anda gila. Dan sadarilah kalau Anda itu gila. Namun kalau susah itu orang gila, namun dia tidak menyadari kalau dia gila, kan? Ya, sehingga ya, dia merasa ya, merasa sehat-sehat saja padahal 100% gila. Maka kata Ibnu Aqil Al-Hambali, rahimahullah ta'ala, tidak mungkin ini terjadi. Wong sudah nyilem seperti itu, sudah basah semua kok. Ya, mentas dari sungai bilangnya saya belum mandi. Ya, ini hanya orang sinting, orang gila, jadi sudah enggak usah sholat sekalian malahan. Enggak apa-apa. Enggak perlu repot mikirkan sholat. Anda enggak wajib sholat kata beliau rahimallahu taala. Demikian juga ada orang yang terkena was-was dalam masalah takbir. Namun orang yang was-was dalam masalah takbir itu unik. Dia kemudian takbirnya itu tidak jadi, tidak jadi. Itu selama imam masih berdiri gitu. Nanti kalau ketika imam itu rukuk, itu sekali takbir jadi gitu. Namun sebelum rukuk dia tahu Allah Akbar, enggak jadi lagi. Allah Akbar, enggak jadi lagi. Allah Akbar, enggak jadi lagi. Namun itu selama imam berdiri. Kalau imamnya berdiri bacanya panjang, itu nanti takbirnya semakin lebih banyak lagi. Namun begitu imamnya ya takbir rukuk, itu sekali jadi Allahu Akbar jadi. Ya. Itu uniknya orang yang terkena was-was dalam masalah takbiratul ihram. Dan ada juga orang yang terkena was-was dan sering kali terjadi was-was dalam talak. Ya, ada seorang suami yang merasa kemudian sudah mencerai istrinya. Kemudian dia dihantui bayang-bayang, kamu sudah menceraikan istrimu, kamu sudah mentalak istrimu, kamu sudah megat istrimu. Ya, datang kemudian pikiran-pikiran semacam itu, dan itu pun dia dia respon masalahnya. Dan berkenaan dengan orang yang terkena penyakit was-was ini, maka ya, obatnya cuma dua, doa minta sama Allah agar disembuhkan dari penyakit tersebut, sama doa. Kemudian kiat yang kedua yang paling mujarab adalah dablek. Karena itu bisikan, itu bisikan di pikiran, kamu sudah mencerai istrimu, istrimu itu sudah bukan lagi istrimu, kamu sudah mau menceraikannya, itu pikiran. Maka obatnya dablek. Meskipun ada bisikan, anggap saja tidak ada. Nanti kemudian lama-lama hilang. Namun kalau dituruti, dipercayai, nah itu yang bahaya. Dan kemudian ragu-ragunya orang yang terkena penyakit was-was itu tidak teranggap dalam syariat. Maka pernah satu ketika ada orang yang datang ke saya mengadukan tentang kemudian kasus was-was talak. Was-was talak. Was-was talak. Konsultasi dengan saya dan timbul perasaan, saya merasa sudah mencerai. Dan kalau kasus ini lebih unik, ini yang terkena penyakit was-was talak itu malah istrinya. Dia merasa sudah dicerai, suaminya merasa dia belum pernah nyerai sama sekali. Lalu istrinya, enggak, kayaknya pernah kapan itu kau menceraikan diriku. Umumnya was-was talak itu pada suami, enggak, namun kasus yang saya pernah jumpai malah istrinya yang kena penyakit was-was talak. Malah heran juga ini. Maka kemudian ya, suaminya yang kemudian konsultasi dengan suaminya, saya katakan maka jawaban untuk orang semua punya terkena penyakit was-was adalah belum. Kalau ini masalah cerai, saya merasa kemudian sudah pernah mencerai istri saya. Jawabannya, Anda belum pernah mencerai istri. Ya, si istri mengatakan, saya merasa sudah pernah dicerai. Tidak, belum pernah dicerai. Belum pernah dicerai. Itu jawabannya. Tapi saya merasa, jangan percaya. Percayalah saya. Percayalah saya. Anda belum pernah dicerai. Sudah, percaya saja saya. Itu bisikannya, jangan dipercayai. Itu obatnya. Kalau Anda percaya saya, selesai. Nah, kalau Anda percaya dengan bisikan itu, tidak akan selesai-selesai dan tidak akan sembuh-sembuh. Karena keraguan orang yang terkena was-was itu teranggap tidak ada. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa udawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagaimana telah biasanya bulan Ramadan kita libur dan akan kita lanjutkan kurang lebih di pekan ketiga di bulan Syawal.